بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan insyaallah. قال المؤلف ثانيا berkata المؤلف yang kedua dari hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-wadi'ah. Idza ta'adda 'ala al-wadi'ati aw farrata fi hifdhiha fa innahu yadhmanuha idza talafat aw idza talifat li'annahu mutlifun limali ghairihi. Idza ta'adda ay al-mustawda' 'ala al-wadi'ah, apabila orang yang diamanahi titipan ta'adda, melampaui batas terhadap barang yang dititipkan kepadanya tadi, alal wadi'ah, barang yang dititipkan, au farrata fi hifdhiha, atau menggampangkan, bermudah-mudahan dalam menjaganya, artinya tidak menjaga sesuai yang semestinya, fa innahu yadhmanuha idza talifat, maka dia harus bertanggung jawab dan mengganti kerugiannya apabila barang yang diamanahkan kepadanya itu mengalami kerusakan. Li'annahu mutlifun lima li ghairihi, karena pada saat itu ibarat dia adalah orang yang sengaja merusak barang orang lain, sehingga boleh dia dituntut, boleh dia didenda untuk mengganti rugi kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Hal itu disebabkan karena dia bergampang-gampangan dalam menjaga barang yang dia telah sanggup menerimanya sebagai amanah, sebagai titipan. Namun kemudian ditelantarkan barang tersebut, tidak dijaga sebagaimana mestinya. Atau ta'adda, melampaui batas dalam memperlakukan barang titipan yang diamanahkan kepadanya. Qala thalithan yajibu 'alal mustawda' hifdhul wadi'ati aw hifdhul wadi'ati fi hirzi mithliha 'urfan. Li'anna Allah 'azza wa jalla amara bi'ada'il amanati ila ahliha. Wa la yumkinu dhalika illa bihifdhiha. ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والوديع ملتزم بذلك فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. Yang ketiga, beberapa hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-wadi'ah. Yajibu 'ala al-mustawda', yajibu 'ala al-mustawda'i hifdhul wadi'ah, wajib atas mustaudak. Mustaudak itu orang yang diberi titipan atau yang menerima titipan. Kalau yang menitipkan, yang punya barang, itu mustaudak. Beda harokat pada huruf dalnya. Mustaudak itu yang dititipi. Mustaudak yang menitipkan. Di sini dikatakan yajibu 'alal mustaudai, wajib atas orang yang dititipi barang amanah titipan, hifdzul wadi'ati, untuk menjaga al-wadi'ah, barang titipan tersebut. Karena sedari awal dia sudah sanggup, sedari awal dia sudah menerimanya, sedari awal dia merasa mampu untuk menerima amanah tersebut, menerima barang titipan itu. Maka konsekuensinya dia harus menjaga barang tersebut. Fi hirzi mithliha 'urfan, untuk menjaganya di tempat yang semestinya. 'Urfan secara 'urf, yang ma'ruf. Seperti yang sering kita contohkan dalam pembahasan ini, ketika seseorang dititipi motor, di mana dia menyimpan motor pribadinya, disitulah dia juga menyimpan motor yang dititipkan kepadanya, atau mobil, ada saudaranya ingin safar, tetangganya ingin safar, saya nitip mobil ini ya. Dia menerima, dia menyanggupi sedari awal. Maka konsekuensinya dia harus menjaga mobil itu di tempat yang layak untuk menjaga mobil. Oh ya sudah, saya terima amanahnya. Berangkatlah safar dengan tenang. Mobil antum insya Allah ana yang menjaganya. Wajib bagi dia untuk menjaga mobil tersebut di tempat yang semestinya, di tempat yang layak untuk menyimpan mobil. Diparkirkan di garasi rumahnya, bersandingan dengan mobil dia, kalau misal dia memiliki mobil, dijaga dari gangguan anak-anak sebagaimana dia menjaga mobilnya, selayaknya dia menjaga barang miliknya sendiri. Wajib hal itu dilakukan oleh mustaudak. لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها. Karena Allah عز وجل memerintahkan untuk menjaga amanah. Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah yang dititipkan kepada seseorang. ولا يمكن ذلك إلا بحفظها. Dan tidak mungkin amanah itu terjaga, amanah itu bisa diterima kemudian dijaga, enggak akan mungkin kecuali dengan benar-benar menjaga amanah tersebut. Walianal maqsuda minal ida'i al-hifdhu, dan juga tujuan dari dititipkannya suatu barang, minal ida', dititipkannya suatu barang kepada orang lain bukan untuk ditelantarkan. Saya titipkan barang ini ya. Ana ingin safar, ana ingin pergi, titip barang. Oh ya sudah, letakkanlah di situ. Dibiarkan di situ sebulan, dua bulan, terlantar di situ. Bukan itu tujuan untuk dititipkan barang tadi. Melainkan al-hifdhu, tujuan dari dititipkannya barang adalah untuk dijaga. Karena pemilik barang, dia sedang ada uzur untuk menjaga barangnya sendiri. Enggak mampu dia. Safar, sakit, atau kesibukan yang lain. Sehingga dia meminta bantuan kepada saudaranya menggantikan dirinya untuk menjaga barang tersebut. Ini tujuan dari al-ida, penitipan suatu barang. Qala wal wadi'u multazimun bidzalik fa illam yahfazha lam yaf'al maltazama. Sedangkan orang yang dititipi, al-wadi' sama dengan mustaudi', kalau al-mustaudi' fa'ilnya al-mudi', yajibu wal-wadi'u multazimun bidhalik. Sedangkan al-wadi', orang yang dititipi, dia konsekuensinya harus menjaga barang titipannya. Fa'ilam yahfadha, jika ternyata dia tidak menjaga barang titipan tersebut, lam yaf'al maltazamahu, berarti dia tidak mengamalkan, tidak menjalankan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari dia menerima barang titipan itu, yaitu menjaganya. Qala rabi'an, yang keempat. يجب للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ما له عادة كزوجته. يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم. Yang keempat, yajuzu, diperbolehkan. Lil mustauda, bagi orang yang menerima amanah, titipan barang. An yadfa'al wadi'ata, untuk dia menyerahkan penjagaan barang tersebut, menyerahkan, an yadfa'a, mengalihkan atau menyerahkan penjagaan barang tersebut, ila man yahfadhu ma lahu 'adatan, kepada orang yang biasa menjaga hartanya sendiri. Misal si fulan A menitipkan barang kepada si fulan B. Si fulan A ini safar, titipkan barang motor atau mungkin perhiasan, tak ingin mengganggu perjalanan safarnya, kepikiran dalam perjalanan safarnya, punya perhiasan, khawatir kalau dibawa dibegal, khawatir kalau ditinggal di rumah dimaling. Akhirnya perhiasan-perhiasan tersebut dititipkan kepada tetangganya. Afwan, ini kami sekeluarga ingin safar, nitip ini beberapa perhiasan. Kata tetangganya, sudah amanah insyaallah, saya terima amanah ini. Seiring waktu berjalan, sebelum si A kembali, si B ini ternyata punya tugas yang harus dia jalankan dan menyebabkan dia keluar juga dari rumahnya. Bagaimana kondisi barang-barang titipan tadi, perhiasan-perhiasan yang dititipkan kepadanya? Apakah juga dibawa olehnya sebagai bentuk menjalankan amanah menjaga perhiasan tersebut? Jawabannya, tidak harus. Barang itu tidak harus selalu bersama dengan dia, tetapi boleh diserahkan kepada siapa? Ila man yahfadhu malahu adatan, kepada orang yang biasa menjaga barang dia juga, harta dia juga. Si B punya istri, istrinya biasa menjaga barang dia karena hari-hari juga biasa dia pergi meninggalkan rumahnya dalam bekerja. Di rumah dia ada perhiasan, ada motor, ada kendaraan, ada macam-macam barang. Selama si B pergi, tentu istrinya yang menjaga, pembantunya yang menjaga, budaknya kalau seandainya dia punya budak yang menjaga, atau mungkin anak-anaknya yang sudah akil baligh, yang dewasa, yang menjaganya. Nah, ketika ternyata si B ini juga harus keluar rumah, ya juzu, boleh bagi dia, lil mustauda' an yadfa'a al-wadi'ata ila man yahfadhu malahu 'adatan. Boleh bagi orang yang dititipi barang untuk dia menitipkan barang itu juga kepada orang yang biasa menjaga barangnya. Kazaujatihi, seperti misal istrinya. Dia sampaikan kepada istrinya, ini barang titipan tetangga kita, tolong dijaga, saya ingin safar sehari dua hari. Au abdihi wa abdihi, atau budaknya, orang yang ada dalam rumah tangga dia, budaknya yang selalu bekerja untuknya, patuh dengan perintahnya dan amanah, maka boleh bagi dia untuk menitipkan barang tersebut kepada budaknya. Wa khazinihi, orang yang menjaga hartanya, perbendaharaannya. Wa khadinihi, atau pembantunya. Mereka-mereka ini semua adalah orang-orang yang terbiasa bekerja untuknya, terbiasa menjaga dan berinteraksi dengan barang-barangnya. Maka boleh bagi dia untuk menitipkan lagi barang itu kepada mereka. Wa in talifat 'indahum min ghairi ta'addin wala tafriyad fala dhamana 'alaihim. Dan apabila si B tadi ternyata dia pergi safar, barang titipan yang dititipkan kepadanya, kemudian dia titipkan kepada orang-orang ini tadi, rusak, mengalami kerusakan, safar dia dititipkan lagi kepada istrinya. Begitu pulang dapat kabar barang titipan rusak, atau pembantunya, atau budaknya. Begitu dia pulang mendapat kabar barang titipan itu rusak. Diusut, diteliti, dipelajari. Kenapa bisa terjadi kerusakan? Apa sebab kerusakan tersebut? Wa in talifat 'indahum min ghairi ta'addin wala tafriyad. Apabila rusaknya barang itu di tangan mereka, orang-orang yang dititipkan kepada mereka, entah rusak di tangan istrinya, pembantunya, bendaharanya atau pembantunya, rusak di tangan mereka, min ghairi ta'addin wala tafriyad, setelah diteliti ternyata bukan karena kesengajaan, bukan karena melampaui batas, bukan pula karena bermalas-malasan dan menelantarkan barang tersebut, fala dhamana 'alaihim, mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak mengganti rugi kerusakan tersebut. Dia sendiri bagaimana, si B ini pun demikian. Jika dia menitipkan barang itu karena memang ada uzur syar'i, maka dia juga tidak dituntut untuk mengganti kerusakan yang terjadi pada barang yang dia titipkan kepada keluarganya. kalau memang dia titipkan kepada mereka ada uzur syar'i. Akan tetapi kalau uzurnya bukan syar'i, misal dia dititipin motor, sudah sanggup dia terima, ya sudah enggak apa-apa. Saya juga selalu di rumah hari-hari ini. Kemudian begitu motor berada di halaman rumah dia, karena kondisinya mungkin belum malam, belum waktunya motor itu dimasukkan ke tempat penyimpanannya, cuaca juga cerah, bukan hujan. Di sekitar rumahnya ada keramaian. Dia ingin melihat keramaian tersebut. Dia bilang sama istrinya, tolong ini motornya dilihat-lihatkan dulu, itu ada keramaian, saya mau lihat ke sana. Apakah itu udzur syar'i? Jawabannya bukan. Begitu dia melihat keramaian, oh ternyata hanya sekedar orang mengadakan acara, pertunjukan dan sebagainya. Pulang dia ke rumahnya, hilang motornya sudah. Nah, ini terjadi tafriyub dari sisi dia. Dia bertanya kepada istrinya, mana motornya tadi? Ya masih di situlah, coba dilihat. Enggak ada motornya. Cari ke sana kemari ternyata hilang. Dia titipkan kepada istrinya dalam keadaan dia tidak memiliki uzur syar'i untuk menitipkan barang itu kepada orang lain lagi. Maka dalam kondisi seperti ini, dia dituntut untuk mengganti kerugian dari barang titipan yang dia teledor padanya dan menjadi hilang. Adapun jika dia menitipkan kepada orang lain tadi karena uzurnya adalah syar'i dan terjadi kerusakan, maka di sini dia tidak menanggung kerugian. Qala khamisan, yang kelima, la yajuzu an yudi'aha 'inda ghairihi min ghairi 'udhrin. Ini poin yang kelima ini seperti yang kita sebutkan tadi pada poin yang keempat ada kaitannya. La yajuzu an yudi'aha 'inda ghairihi min ghairi 'udhrin. Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang telah menerima amanah titipan suatu barang untuk dia yudi'aha, dia titipkan lagi 'inda ghairihi, kepada orang lain, min ghairi 'udhrin, tanpa ada uzur. Seperti yang kita sebutkan tadi, bukanlah uzur syar'i itu dia melihat keramaian yang ada di sekitar rumahnya. Dia mungkin ingin melihat ada ramai-ramai itu apa, apakah kecelakaan atau apa. Oh, ternyata hanya sekedar beberapa orang memainkan sebuah atraksi, kemudian ramai orang-orang melihatnya. Dia ikut-ikutan melihat. Di saat yang bersamaan hilang motornya, motor titipan tadi. Dia titipkan motornya, barangnya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya, bukan dengan sebab yang syar'i. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk bermudah-mudahan menitipkan barang itu lagi kepada orang lain jika memang tidak ada uzur syar'inya. La yajuz, tidak diperbolehkan. Wa amal uzur, wa amal uzrin, adapun karena uzur syar'i kasafarin, seperti misal safar, enggak mungkin barang itu dia bawa bersama dengan safarnya, sehingga ini uzur syar'i, dia tinggalkan di rumah. Au huduri mautin, atau dia menghadiri proses pemakaman jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, mengantarkan ke kuburan. Ini butuh waktu. Sementara dia termasuk orang yang dibutuhkan di sana. Di antara proses-proses penyelenggaraan jenazah ini tadi. Udzur bagi dia. Walaupun itu tempatnya jauh, beda desa. Sampaikan kepada keluarganya. Sana ada si fulan, rahimahullah, wafat. Kami diminta untuk membantu proses penyelenggaraan jenazah. Ini amanah dari si fulan kemarin, tolong dijaga. Berangkat dia safar. Sebelum dia berangkat, sudah diletakkan di dalam rumah motor tadi. Istrinya juga ada di dalam rumah. Dalam keadaan seperti itu, dijaga di tempatnya, tetap bisa dibobol oleh maling. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengganti kerugian yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada unsur ta'addi, tidak ada unsur tafriyut. Mungkin yang punya barang bisa beralasan, pada saat kejadian itu antum gak ada di rumah, antum justru safar, pergi ke desa sebelah. Dia sampaikan, iya, berangkatnya saya ke desa sebelah itu karena uzur syar'i, si fulan wafat dan kami dibutuhkan bantuannya untuk menjalankan proses penyelenggaraan jenazah, sehingga kami berangkat ke sana. Dan itu merupakan uzur syar'i. wa alaihi, atau udzur-udzur yang lainnya, sakit dia atau dia menemani mengiringi keluarganya yang sakit, itu juga termasuk udzur. Wa alaihi, maka atas dasar ini, fa in auda'aha 'indal ghairi bi udhrin fatalifat lam yadhman wa in kana bi ghairi udhrin dhamina li ta'dihi wa tafriyatihi. Atas dasar di atas ini, fa in auda'aha, jika dia titipkan lagi barang itu kepada orang lain, 'indal ghair, kepada orang lain, bi udhrin, karena ada udzur, fatalifat, kemudian rusak barang itu, lam yadhman, dia tidak mengganti, menanggung kerugiannya. Wa in kana bi ghairi udhrin, akan tetapi jika dia titipkan barang itu kepada orang lain tanpa udzur, tanpa udzur yang syar'i, dhamina, maka dia menanggung, harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang terjadi pada barang tersebut. Li ta'dihi wa tafriyatihi, karena ada unsur ta'di, melampaui batas, demikian pula ada unsur menelantarkan, tafriyat, menelantarkan barang tersebut, tidak menjaga sebagaimana mestinya. Maka dalam kondisi ini dia dhamin, mengganti dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Allahu alam bissawab. Insyaallah poin yang keenam kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.